بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، pembahasan kemarin kita telah masuk pada dhamma wa akhwatiha yang terbagi menjadi beberapa macam yang bagi Muhammad Faridah. Menjadi tiga macam. Yang pertama, bermakna sangkaan atau dhon. Kayak anggotanya berapa? Empat, yaitu dhanna, hasiba, melihat kita. Dhanna, hasiba, kemudian apa yang kedua, yang sisa dua, mencari ikhraf. Qala wa za'ama. Nah, dhanna, hasiba, qala wa za'ama. Ini dia kali yang memiliki makna dan yang kedua apa? Ditutup kitabnya akbar. Bermakna bermakna yakin, yaitu doa, alimah, wajadah. Kain ada tiga, doa, alimah, wajadah. Dan yang ke tiga apa sedih? Bermakna menjadikan tasyir atau tahwil, yaitu kita komen. Dan ittafada dan ja'ala, ada dua. Baik, dan tugas yang kemarin membuat contoh dari kata-kata ini. Untuk yang kedua, dhanna, dhanan itu ya, dua-duanya menjadi maf'ul. Dhanna, dhanan itu syamsa tali'atan. Baik, ini hasil kemen nahra. Bahlan. Apa makna bahlan? Tangkal. Baik, cara digunakan ini. Nah, Firku sama Yoriban As-sama. Firku sama Yoriban. Apa maksudnya? Aku menyangkal yang itu dekat. Nah, itu dengan sangkaan yang sama. Lagi itu dijawab dengan di sana. Apa yang sangkaan tapi sesuatu yang memang masuk akal. Nah, terus akbar doa. Ra'aytul Islam mansuran. Naam, ahsanta. Terus alaikum bid'atan dalalatan. Alaikum al-bid'atan dalalatan al-muhsan. Balik lagi ke Pak Hasan sebelumnya. Indah. Hasan. Wasada. Wasatum. Saata. Ha? Wajadtu sabaha. Qariban. Tayyib. Nampak. Naam. Terus. Ittakhadtu. Naam. Tayyib. Ittakhadtu al-Qur'ana sahiban. Tayyib. Terus. Ha? Ma'a Oke. Ha? Daun. Daun jadikan apa? Kertas. Kertas terjadikan safinah itu gimana? Ha? Apa? Kapal-kapal enggak? Enggak samina. Apa yang benar? Kalau jahal tul warah tak samina tan, ya itu pakai ini sim salafin jadi kan. Kalau kapal-kapalan di bahasa Arab apa ini benar? Ada kemudian apa? Samina, samina tan, ya. Jadinya kapal-kapalan tidak bisa. Nah, semuanya balak bal, baik mainan. Jangan terbaca mohlakan, maksuran baik. Nah, kalau kita berjama, jama Abu Fauzan dan Jalsa Soban. Jama Abu Fauzan dan Jalsa Soban. Soban, baik. Mana Fauzan ada? Sahalallahu amrak. Nah. Baik. Ha. Terus khala. Pintu sejaratan jadi jalan. Pintu sejaratan. Masa saya rotan. Yang menjadi apa? Nopul awal lupa. Nah, pintu saya kata jadi datang. Baik. Nah, dan kita lanjutkan. Wa'adda ibnu al-Jurrum min hadhihi al-af'ali nasibati lil mubtada'i wal khabari sami'tu tab'an li ba'd an-nahwiyyin. Ibnu al-Jurrum menghitung dari fiil-fiil yang menasabkan mubtada dan khabar ini sami'tu. Jadi sami'tu dimasukkan dalam datang benda wa akhwatuha tab'an li ba'd an-nahwiyyin, karena mengikuti sebagian ahli nahwu. Nahwu sami'tu Zaidan yaqulu. Sami'tu Zaidan yaqulu. Perhatikan catatan kaki nomor 1. I'rabnya sami'tu fi'lun madhi mabniun 'ala sukun. Kenapa kalau ditanya kenapa mabni ala sukun? Indah kalah Muhammad pada sami'tu fi'il madhi mabni ala sukun, kenapa? متصله بضمير رفع متحرك. طيب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعول اول يقول فعل مضارع مرفوع لتجذبه على الناصب والكاذب وعلم طلبه الضمه. وفاعله ضمير مستدل فيه جوازا تقديره هو. وجملة يقول في محل نصب مفعول ثاني لي سمعت بناء على أنها ملحقة بأفعال القلوب. Jadi di sini apa ini kan dimasukkan sami itu dalam deretan keluarga dhamma. Dan kenapa diikutkan dalam apa deretan fi'il-fi'il hati, af'alul qulub, perbuatan-perbuatan hati. Karena semuanya ini yang di bahas kemarin apa ini kan mulai dari dhamma sampai ja'ala itu hubungannya dengan hati, sangkaan, keyakinan, ya. Kemudian والجمهور على أن جملة يقول في محل نصب حال. فالجمهور علماء نحو نعم menjadikan jumlah يقول menduduki kedudukan nasab sebagai hal. Kenapa? لأن أفعال الحواس لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. Perhatikan di sini لأن أفعال الحواس dikarenakan fi'il-fi'il al-hawas yaitu fi'il-fi'il yang dilakukan oleh indera. Naam. Panca indera kita al-hawas yaitu dengan mata, sami'tu dengan apa berarti? Dengan telinga. Naam ra'aitu dengan mata. Kalau yang diinginkan adalah melihat dengan mata, maka tidak masuk dalam dhamma. Makanya ra'a kemarin yang dimasukkan di sini adalah ra'a yang bermakna apa? Yakin, aikona. Kenapa? Karena fi'il-fi'il hawas yaitu fi'il-fi'il yang merupakan perbuatan indera kita, naam anggota tubuh kita, naam tidaklah muta'ati kecuali kepada satu makhluk saja. Baik, ini faedah diingat-ingat. Sehingga yang rajih panggilah sami'tu masuk dalam keluarga dhamma atau tidak. Ukasha. Tidak. Nah, baik diperhatikan. Nah, sami itu tidak masuk dalam keluarga dhamma. Maka dikatakan setelahnya oleh pensyarah wa huwa ra'yun dha'if, dan ini adalah pendapat yang lemah. Maksud pendapat yang lemah ini apa? Yang dimaksud pendapat yang lemah ini Indang ya Hamzah. Sami itu dimasukkan ke dalam na'amdunna dan teman-temannya. Baik, wal mu'tamadu 'inda al-jumhuri anna jami'a af'al al-hawasi na'am allati hiya sami'a wa dhaqa wa absara wa lamisa wa shamma la tata'adda illa ila maf'ulin wahid. Dan yang mu'tamad yaitu yang apa dijadikan sebagai patokan di sisi jumhur bahwasanya semua fi'il-fi'il hawas yaitu fi'il-fi'il yang merupakan perbuatan indera kita, panca indera kita, yang itu adalah sami'ah, mendengar berarti indera pendengaran, dhaqa merasakan, indera apa ini? Indera perasa, lidah. Naam, wa absara penglihatan, wa lamisa ini apa? Indera peraba, menyentuh, wasyamma. Nah, ini indera apa? Hidung, penciuman. Baik. La tata'adda illa ila maf'ulin wahid. Semua ini naam tidaklah apa? Muta'addi, yaitu tidak membutuhkan objek kecuali apa satu. Illa ila maf'ulin wahid. Muta'addi hanya kepada satu maf'ul saja. Baik. Nah, jadi kaidahnya apa ini? Dan fi'il-fi'il yang berhubungan dengan panca indera. Maka ini apa? Muta'ati kepada satu makhluk saja. Nah, ada pun indera keenam Siapa yang memiliki indera keenam? Hah? Wahyu? Baik. Kemudian fawaid wa tanbihat. Ghairu al-madi min dhanna wa aqwatiha ya'malu 'amal al-madi. Selain fi'il madi, dari dhanna dan teman-temannya tersebut beramal sesuai dengan amalan fi'il madi sama. Nahwu qawlihi ta'ala wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah. Wa ma adunnu as-sa'ata qa'imah. Ini persangkaan siapa? Hah? Yang mengatakan seperti ini persangkaan siapa? Persangkaan orang-orang kafir. Aku tidak menyangka bahwasannya hari kiamat itu akan tegak. Orang-orang yang kufur terhadap hari kiamat. Wa qawlihi ta'ala wa narahu qariba. Maknanya apa? Dan kami yakin bahwasannya apa? Bahwasannya hari kiamat itu dekat. Sebagaimana dikatakan kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Semua yang pasti datangnya maka itu dekat. Baik. Dan tugasnya apabila dicari fi'il mudhari' dari apa? Dari fi'il tersebut. Nah, saya fi'il mudhari'nya terutama yang apa? Yang butuh lihat di kamus. Yang thulatsi mujarrad. Baik, adapun yang selain thulatsi mujarrad seperti ittakhadha, maka ini langsung bisa apa? Dikias, yaitu apa fi'il mudhari'nya? Ijar yattakhidhu. Nah, adapun yang lainnya kalau belum melihat kamus, ya dilihat di kamus ya. Fi'il mudhari'nya. Kemudian yang kedua al-maf'ul tsani huwa fil asli khabar al-mubtada. Maf'ul yang kedua itu pada asalnya adalah khabar dari mubtada. Naam. Bahwa yakni mufradan. Maka dia itu naam datang dalam kondisi mufrad nahu ra'aitul ilma nafi'an. Aku melihat ilmu itu bermanfaat. Begini pengertiannya atau bagaimana? Indah ya Abang Mujahid. Ra'aitul ilma nafi'an. Mengartikannya bagaimana? Nah, ahsanta. Jadi di sini ra'a bermakna apa? Yakin. Aku yakin bahwasanya ilmu itu bermanfaat. Ini khabarnya berupa apa? Asal dari na'am al-ilmu nafi'un. Berarti khabar jenis apa? Masih ada Mujahid. Dari jenis-jenis khabar ini jenis apa? Al-ilmu nafi'un. Khabar mufrad. Nah, baik. Dan juga datang ifanifillah khabarnya itu dalam bentuk jumlah wa jumlatan. Nahu ra'aitul dhunuba tumitul quluba. Wa qad yuritu apa? Al-dhulla idmanuha. Tayyib, perhatikan dengan ya Umar. Untuk fawaid wa tanbihat ini semua cetakan ada kan? Hah? Cetakan apa? Yang pertama yang kami terbaca yang nomor 1 ada. Wah, ilmu mati dari di lengkap ini. Nah, ilmu mati yang pamit. Oh, i'rab. I'rabnya, berarti itu nanti ditambahkan. Dalam mengi'rab saja, mengi'rab sami'tu zaidan yaqul. Adapun yang kita baca ini, 6 fawaid ini ada semua. Baik. Nah, sekarang apa yang nah, ra'aitul dhuluba tumitul quluba, aku yakin bahwasanya dosa-dosa itu akan mematikan hati. Nah, baik. Khabarnya mana? Nah, jumlah tumitul quluba. Baik, wa syibha jumlatin, dan juga bisa berupa apa? Syibhu jumlah. Nah, sebagaimana jenis-jenis mudhar yang empat kemarin. Nah, bisa berubah jumlah, bisa berubah syibhu jumlah. Nah, yang belum ada di sini berarti apa? Buat contoh. Nah, khabar berupa jumlah ismiyah. Yang maknanya biar semuanya biar mudah apa untuk mengeceknya. Aku yakin bahwa rumah baru itu pemiliknya pergi. Aku yakin bahwa rumah baru itu pemiliknya pergi. Nah, nanti dibuat. Nah, kata-katanya mudah, tinggal menyusunnya. Baik. Nah, sekarang syibha jumlah. Contohnya apa nih? Waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Maknanya apa? Indahnya alif. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian mereka itu kera dan babi-babi. Baik. Nah, syibhu jumlahnya mana yang menjadi apa? Menjadi khabar. Nah, menurut yang di sini saya cari khabar berupa syibhu jumlah, mana syibhu jumlahnya? Nah, minhum. Baik, walaupun menurut pendapat muhaqqiqin khabarnya mahdhuf, takdirnya apa? Ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir. Apa? Pada ayat ini waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Kalau menurut pendapat yang mudah, nah, yaitu apa? Yang asalnya khabar, al-qiradatu wal khanaziru apa? Minhum, ya kan asalnya gitu, ya kan? Berarti bagaimana kalau mau ditampilkan? Sekarang kita berbicara asalnya sebelum kemasukan ja'ala. Kalau setelah kemasukan ja'ala tentunya bukan mubtada khabar lagi, ya tidak? Al-qiradatu wal khanaziru minhum. Nah, al-qiradatu minhum. Baik. Atau nah, kalau dihitung semuanya berarti ka'inatun. Nah, ka'inatun minhum. Terjadi nah, atau muncul dari mereka. terwujud. Tapi terwujud dari apa? Dari mereka, sebagian mereka. Syahid yang paling kita di sini minhum. Sekarang yang belum dicontohkan berarti apa? Fi'lu jumlah dengan bentuk apa? Dzarab. Baik, dengan bentuk dzarab. Aku menyangka dibuat ini tugasnya. Aku menyangka bahwa kitabnya Zain di dalam lemari. Aku menyangka bahwasanya kitabnya Zain di dalam lemari. Jadi kesimpulan untuk faedah yang kedua apa? Kesimpulannya bahwasanya asal dari maf'ul tsani itu apa? Apa jelas? Maf'ul tsani untuk keluarga dzanna itu asalnya apa? Anta ma'ana al-musafir. Baik. Jadi faedah yang kedua, dikatakan di sini maf'ul tsani. Kita membahas maf'ul tsani. Maf'ul tsani dari apa? Dzanna wa akhawatuha. Itu pada asalnya adalah apa, Rifki? Khabar dari mubtada. Ya tidak? Dan khabar dari mubtada. Makanya kalau dia itu khabar mubtada, maka macam-macamnya juga bisa apa? Bisa terjadi dari apa? Semua jenis-jenis khabar. Mabuk? Nah, kemudian yang ketiga, ini faedah penting. Karena apa? Banyak didapati dalam Al-Quran. Baik. Fattalidu dhanna lil yaqin. Ini diingat-ingat ya. Terkadang dhanna itu bermakna yakin. Bahkan ini yang banyak kita dapat di dalam Al-Quran, penggunaan dhanna bermakna yakin, bukan hanya sangkaan. Baik. Nahu qawlihi ta'ala inni dhanantu anni mulakin hisabiya. Contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala inni dhanantu anni mulakin hisabiya. Sungguhnya aku yakin bahwasanya aku akan apa? Aku akan bertemu dengan apa? Penghitungannya. Dengan hisab na'am dari amalan-amalan. Baik. Jadi di sini bukan hanya sekedar menyangka, karena na'am baik. Ini perkataan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan tentang perkataan siapa di dalam Al-Quran? Inni dhanantu anni walakin hisabiyah bahwa bi'aisyatin radiyah. Perkataan orang-orang yang beriman, ya tidak? Ahlul jannah, ashabul yamin. Tentunya mereka yakin. Nah, yakin tentang apa? Tentang hisab. Sehingga bukan sangkaan saja. Nah, fadhanantu fi'lul madhi maknahu yakin. Maka dhanantu di sini fi'il madhi bermakna yakin. Wa ta'fa'il. Wa annama wa anna wa ma dakhalat alaihi saddata masaddal maf'ulain. Dan anna serta apa-apa yang masuk padanya itu saddah masaddal maf'ulain. Yaitu menutup na'am kedudukan dua maf'ul. Baik. Perhatikan di papan tulis. ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ini jelas sudah kita lewati. Di sini apa? Inna dan apa? Isimnya yaitu apa? Ya, mutakallim. Nah, kemudian dhanantu, jika baru saja kita lewati di sini dhanna dan apa fa'ilnya. Ya tidak. Cuman di sini bermakna yakin. Nah, sekarang jadi masalah ini. Anni mulakin hisabiyah. Karena telah kita lewati dhanna itu butuh apa? Dua maf'ul. Nah, butuh dua maf'ul. Baik. Kemudian setelahnya ini jumlah yang diawali dengan apa? Dengan inna wa akhwatiha. Asalnya kan inni mulakin hisabiyah. Inna dan ya mutakalim lagi. Cuman karena dia berada di pertengahan jumlah maka menjadi anna. Baik. Dhanantu anni mulakin hisabiyah. Di sini kita tidak bisa mengatakan afanifilah maf'ul yang pertama mana, maf'ul yang kedua mana. Ya. Maf'ul pertama mana, maf'ul kedua mana? Kenapa? Karena ini sudah satu kesatuan. Anni mulakin hisabiyah. Maka kita katakan jumlah anni mulakin hisabiyah ini sadda ya, atau kalau pakai fi'il sadda masaddal khabar. Sadda masaddal maf'ulai dhanna. Dia apa? Menutup ya kedudukan dua maf'ul dhanna. Ini maksudnya sadda masadda maf'ulai dhanna. Jadi jumlah ini sudah apa? Sudah menutup kebutuhan dhanna untuk mencari apa? Dua maf'ul. Itu maksudnya sadda masadda maf'ulai dhanna. Jadi diingat-ingat. Dan ini nanti insya Allah akan banyak ditemui pada kitab-kitab yang lebih luas. Cuman antum pahami faedah yang disebutkan di sini. Nah, tayyib. An, ya anna wa ma dakhalat alaih. Anna wa ma dakhalat alaih. Maksudnya apa? Wa ma dakhalat alaih berarti apa? Ya, ya mutakallim yang merupakan isim dari apa? Dalam contoh tadi. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dikatakan dalam faedah di sini wa anna wa ma dakhalat alaihi saddah masaddal maf'ulain. Nah, berarti apa? Wa ma dakhalat alaihi. Yang masuk pada anna berarti apa? Isim anna dan khabar anna. Mana isim annanya? Ridwan. Ya mutakallim. Kemudian khabarnya anni mulaqin hisabiyah. Apa khabar anna mana? La, khabar anna mana? Tahiyu mulaqin. Tahiyu mulaqin. Karena asal dari mulakin apa? Laqa yulaqi. Nah, ada huruf illah di akhirnya. Nah, taib. Seperti apa? Qadi menjadi apa? Qadin. Ya. Al-qadi menjadi apa? Qadin. Al-mulaqi. Kalau al-nya dihilangkan menjadi mulakin. Paham? Berarti kasrah ini bukan kasrah akhir. Nah, tapi di sana ada akhir yang muqaddar. Paham? Baik. Berarti apa? Khabar dari anna apa tadi? Mulaqin. Baik, mulaqin. Berarti i'rabnya bagaimana ini? Mulaqin khabar anna marfu'un wa ala madrubihi dhammatun muqaddarah ala akhirih. Ya, dhamma yang muqaddarah. Baik. Ala na'am akhirihil mahdhufah pada huruf akhir yang dihilangkan. Baik, huruf akhirnya dihilangkan. Kemudian hisab ya sekarang apa ini? Anni mulaqin hisabiya. Maka lebih dari dari mulaqin. Karena mulaqin isim apa? Isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il. Sehingga hisabiya sebagai maf'ulun bihnya. Ya. Makanya anni mulaqin hisabiya ini satu kesatuan na'am yang dia menutup dua maf'ul apa? Dhanna. Jadi dia sudah mencukupi. Dhanna sudah tidak ribet lagi, sudah cukup ini. Nah, penggantinya sudah mencukupi. Nah, makanya dikatakan apa? Sadda masadda maf'ulai dhanna. Baik. Nah, sekarang tugasnya cari dalam Al-Qur'an dhanna yang lain yang bermakna yakin. Nomor berapa ini? Hah? Nomor tiga? Hah? Yang pertama apa tugasnya? Naam, cari fi'il mudhari' dari naam fi'il dhanna wa akhwatiha. Yang kedua naam buat bahasa Arabnya ya kan. Yang ketiga juga. Yang keempat cari naam dhanna dalam Al-Quran yang lain yang bermakna yakin. Kemudian faedah yang keempat, idza kanat ra'a basariyah. Nah, idza kanat ra'a ini kalimat ra'a atau kata ra'a basariyatan tadullu 'ala ru'yati bil 'ain fa innaha tata'adda ila maf'ulin wahid. Ini faedah yang keempat, hakikatnya penjelasan dari qolifilah dari yang telah disebutkan di depan. Apabila ro'a ro'a itu ro'a basoriyah, bukan ro'a qalbiyah. Karena telah kita lewati ro'a masuk dalam jenis yang mana? Ro'a masuk dalam jenis yang mana? Indaka alif bermakna yakin. Yakin itu perbuatan hati atau perbuatan panca indera? Hati. Nah, sekarang apabila ro'a yang diinginkan adalah ro'a basoriyah, yaitu pandangan mata. Baik. Dan tadulu ala ru'yah bil ain, menunjukkan apa? Penglihatan dengan mata. Maka fa'innah tata'adda ila maf'ulin wahid, maka sungguhnya dia itu muta'addi kepada satu maf'ul saja. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok dia hanya muta'addi kepada satu maf'ul indang yang afan al-rijal. Dengan doa al-rijala na'iman. Sahih awla. Dengan doa al-rijala na'iman. Khata. Baik. Kenapa sekarang? Jawabannya kembali kepada yang disebutkan tadi di depan apa? Kenapa kalau ro'a yang dimaknai penglihatan mata na'am itu hanya muta'adi kepada satu maf'ul. Misalnya apa? Ro'aitu sayyarah. Na'am ro'aitu sayyarata amam al-masjid. Ini jelas apa? Satu maf'ul saja. Kenapa? Berhubungan dengan panca indera. Nah, karena jumhur ulama sepakat bahwasanya fi'il-fi'il yang Na'am merupakan perbuatan hawas, perbuatan panca indera, maka hanya butuh satu maf'ul. Nahu ra'aitu Zaidan. Wa idza ata ba'daha ma yuhimu annahu maf'ulun tsani yu'rabu halan. Ini kaidahnya. Kemudian apabila datang setelahnya hal-hal yang apa? Yuhimu, yaitu yang menimbulkan na'am sangkaan atau apa dianggap itu adalah maf'ul tsani, maka di'rab sebagai hal. Baik. Misalnya nahwu ra'aitu Zaidan qa'ima. Ra'aitu Zaidan qa'ima. Kalian diinginkan adalah apa? Penglihatan mata. Maka maknanya apa? Maknanya bagaimana? Berarti mengartikannya secara literal. Aku melihat dia secara berdiri. Bagaimana makna yang lebih jelas lagi? Umar. Nah, dalam keadaan berdiri. Aku melihat Zaid dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena di sini nampak iman sebagai maf'ul tsaniyah. Hah? Sebagai apa? Sebagai hal. Nah, bukan sebagai maf'ul tsani. Ingat-ingat. Jangan pada tidur. Hah? Pada tidur? Hal nanti insyaallah. Naam, ada pembahasannya. Dalam biasa masa belum lewat hal. Hal yaitu apa? Isim yang senantiasa apa? Mansub. Yang menunjukkan keadaan. Insyaallah nanti ada pembahasan hal tersendiri dalam pembahasan mansubat. Kita sekarang sedang dalam bab marfu'at. Nah, intinya yang paling jelas berarti sekarang yang dipegang pokoknya kalau ro'a yang diinginkan adalah apa? Penglihatan mata, maka butuh berapa maf'ul ajiz? Satu saja. Kalau seandainya setelahnya kok ada na'am kata yang itu na'am bisa disangka sebagai maf'ul kedua, maka i'rabnya apa? Dipegang dulu i'rabnya sebagai apa? Hah? Dirau sebagai apa, Siddiq? Nah, dan nyambung. Dirau sebagai apa? Hal. Baik, dirau sebagai hal. Ini butuh 6. Sinyal yang paling jelas, jangan hilang muncul. Pakai sinyal yang apa? Yang na'am. Apa? Pasti. Ya, sinyal yang bagus. Nah, baik. Kemudian yang kelima, hunaka af'alun katsirah tansibu maf'ulain wa laysat min akhawati dhanna. Di sana ada fi'il-fi'il yang banyak yang juga menasabkan dua maf'ul, tapi bukan termasuk dari akhawat dhanna. Jadi tidak semua apabila fi'il yang menasabkan dua maf'ul itu masuk keluarga dhanna. Paham? Cuman keluarga dhanna tadi. Nah, ada berapa semuanya berarti keluarga dhanna? Hasan? Hah? Tiga itu kan kelompoknya. Nah, baik. Keluarga dhanna semuanya ada berapa anggotanya? Ayo. Hah? 9. Yang kemarin masih ingat kan? Hah? Baik. Sebenarnya ada 8. Hah? 9. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Ajurum berapa? Hah? 10. Dikeluarkan apa? Samyaktu. Kenapa? Kenapa Siddiq? Nah, kenapa Bang Tian? Sami itu kita tidak masukkan dalam keluarga dhamma sayang kasihan. Tapi yang bukan keluarganya jangan dimasukkan memang. Nah, kenapa sekarang? Butuh sinyal kuat. Tanya Fasha. Nah, karena dia berhubungan dengan panca indera, sehingga cuma butuh satu makhluk saja. Contohnya yang paling bilah yang menasukkan dua makhluk tapi bukan akhwat dhanna, yaitu kasa wa akta. Kasa yaitu apa? Memakai. Nah, akta memberi. Dan sekarang dibuat dan contohnya dari kasa dan akta. Kemudian yang keenam, dzakara al-musannif dhanna wa akhawatu dhanna wa akhawatiha fil marfu'ati istitradan li tatmimi baqiyatin nawasikh. Ini juga yang keenam tanbih yang butuh dipahami. Bahwasanya musannif yaitu Ibnu Ajurrum menyebutkan dhanna wa akhawatiha dalam bab marfu'at. Nah, istitradan yang dimaksud dengan istitrad ini istilah panitilah istidrad. Mana istidrad itu apa? Istidrad yaitu apa? Mad. Menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya karena untuk suatu kecocokan, munasabah. Nah, hakikatnya atau tempatnya sebenarnya pembahasan dhanna itu di bab mansubat. Kenapa? Karena kedua-duanya mansub. Ada yang maf'ul tidak? Nah, dua maf'ul dhanna kedua-duanya mansub. Nah, enggak ada yang maf'ul padahal kita sedang membahas apa? Marfu'at. Makanya disebutkan yang dhanna pada bab marfu'at sebenarnya apa? Enggak ada tempatnya. Cuman istidrodan disebutkan untuk kecocokan demi menyempurnakan apa nawasikh yang masih tersisa. Karena nawasikh dalam bahasa Arab ada tiga macam, yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Ya paham? Kalau ditanya, dhanna kok diikutkan di sini? Padahal pada dhanna tidak ada yang marfu' sama sekali. Dia tidak merofakkan, bahkan menasabkan kedua-duanya. Kenapa? Jawabannya Hamzah. Nah, istidrad, ya. Kecocokannya apa? Kesesuaian yang disebutkan di sini. Sisi kecocokannya mana? Apa Muhammad Qadam? Nah, untuk menyempurnakan jenis-jenis nawasikh. Nah, barakallahu fikum. Nah, kami dihadap. Berarti tugasnya berapa tadi? Hah? 5 ditambah kemarin 3. Berarti cuma 8. Sudah. Baik. Barakallahu fikum wa kami dihadap. Subhanallah. Apa ini? Maf'ul tsani yang berupa jumlah ismnya kan sudah saya berikan tadi kalimat bahasa Indonesianya, tinggal diubah ke dalam bahasa Arab. Soalnya tadi ada dua kan, yang sudah berupa jumlah ismnya dan berupa dzaraf. Nah, tinggal diubah ke dalam bahasa Arab. Nah, baru kamu. Yang pertama, cari apa? Fi'il mudhari'nya. Hah? Nah, antum hafal aja fi'il mudhari'nya. Kalau dibikin contoh baik. Tapi tidak ada perintah membuat contoh. Yang penting untuk dilihat fi'il mudhari'nya agar nanti tidak salah-salah. Paham? Ja'ala jangan sampai ja'ala yaj'ulu. Naam, baik. Dicari fi'il mudhari'nya. Karena itu kan fi'il-fi'il thulatsi mujarrad. Baik, maksudnya